kau merasa ragu menatap jalan hidupmu. Saat pagi yang kau jalani tak lagi indah. Aku tak ingin layu, aku tak mau mati hari ini. Aku tak